Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, melanjutkan pelajaran rutin kita insyaallah ta'ala dalam pembahasan kitab tipis judulnya Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, yang sama-sama kita butuhkan untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan satu perkara tentang larangan-larangan dan perkara yang harus dijauhi oleh setiap penuntut ilmu, terlebih khusus dan kaum muslimin dan muslimat secara umum. Apa itu? Yaitu mauqifuk min wahami man sabaqak. Gimana sih sikap kita kalau ada ulama, kalau ada syekh, kalau ada ustadz, guru kita yang salah, keliru, ya. Kan setiap orang itu, jamaah sekalian, gak lepas dari kesalahan. Itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap dari kita, ya, pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, pasti dan pasti akan terjatuh di dalam kesalahan, kekhilafan. Nah, gimana tuh cara kita sebagai seorang muslim dan muslimah? Gimana tuh cara kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, memposisikan diri ketika kita mengetahui dan mendapatkan kesalahan gurunya kita? Ya, maka beliau terangkan, ya, kata beliau, idza dhafirta biwahamin 'alimin fala tafrah bihi li hatti minhu. Kalau kamu dapatkan kesalahan seorang yang berilmu, kalau kamu dapati kekurangan, kekeliruan dari guru kamu, maka jangan kamu senang dengan kesalahan tersebut dan kamu jadikan sebagai celah untuk menjatuhkannya. Ini niatan yang gak bagus, Ya. Sekali lagi, orang yang berakal, orang yang munsif, orang yang adil dalam bersikap, pasti dia akan mengetahui bahwa tidak seorang pun dari kalangan manusia lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Ya. Akan tetapi apakah kita diam terhadap kesalahan tersebut? Tidak. Ya. Kebenaran harus lebih kita cintai. Kebenaran harus lebih besar dibandingkan guruhnya kita. Ya. Harus, ya. Itu kita letakkan di hadapan kita, bahwa kebenaran itu lebih harus kita junjung tinggi dibandingkan guru kita. Biar kita enggak terjatuh dalam sikap ta'assub, dalam sikap apa? Gulu berlebihan terhadap gurunya kita. Itu bukan bimbingan syariat. Setiap yang diomongin gurunya kita salah benar, pokoknya kita bela, enggak demikian. Ya, enggak demikian. Yang benar kita terima. Ya. Yang salah jangan diterima. Akan tetapi kesalahan tersebut jangan kita jadikan sebagai celah, sebagai jalan untuk merendahkannya, untuk melecehkannya, apalagi untuk kita sebarkan di kalangan manusia yang kemudian dengannya manusia jauh dari orang yang berilmu tersebut. Akhirnya apa? Berimbas dari malasnya mereka untuk mengambil ilmu dari ulama tersebut, dari orang yang berilmu tersebut. Itu khusus ya kepada orang-orang yang memang sudah kita ketahui keilmuannya, ya benar dakwahnya, cuma ada kekeliruan, itu wajar, ya, itu wajar. Jadi demikian jamaah sekalian, ya, yang menjadi tuntunan kita semuanya, ya, dijelaskan kesalahan tersebut, ya, dengan tetap menghargai dan menghormati ulama, orang yang berilmu tersebut, ya, ustadznya kita tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, masuk ke pembahasan yang berikutnya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, daf'u syubhat, menghindari syubhat. Wah, ini bahaya, ya. Beragam pendapat-pendapat ulama ketika memberikan penjelasan dan definisi tentang syubhat ini. Ya, syubhat itu jamaah sekalian, dari tinjauan bahasa etimologinya artinya al-iltibas wal-ikhtilat. Tersamarkan. Itulah namanya syubhat, ya. Tersamarkan di antara dua perkara. Enggak jelas, ya, istilahnya enggak jelas, itulah namanya syubhat. Enggak jelas, ya. Adapun secara istilah apa yang diterangkan oleh para ulama, ya. Kata Al-Akhfash rahimahullah, wa innama summiyat asyubhatu syubhatan li'annaha tushbihul haq wal batil. Syubhat itu dinamakan syubhat karena menyerupai antara benar dan salah, hak dan batil. Laisat bihaqqin wadihin wala batilin wa hiya baina dzalik. Katanya perkara tersebut tidak jelas, ataukah belum jelas kebenarannya, belum pula jelas kebatilannya. Dia di antara perkara tersebut, itulah yang namanya syubhat. Kemudian juga diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dari definisi syubhat tersebut dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, "Asy-syubhatu waridun yaridu 'alal qalbi yahulu bainahu wa bainan kisyafil haqq." Syubhat itu adalah perkara yang datang menyerang hatinya kita, yang menjadikan penghalang antara kita dengan apa? Inkisyaful haq, dengan tersingkapnya kebenaran. Itulah subhat. Ya, perkara-perkara yang menjadikan kita itu terhalangi dari kebenaran. Belum tahu kita ini benar atau salah nih. Ya, itulah subhat. Dan kata para ulama, subhat ini luar biasa jemaah sekalian. Ya. Khaffafatun. Subhat itu ganas, menyambar. Wal qulub dha'ifatun, dan hati itu lemah. Makanya beragam dari ucapan-ucapan para ulama yang menasehati kita untuk menghindarkan diri dari subhat. Jangan malah senang menjadi orang yang mencari subhat. Jangan. Subhat itu dihindari. Bukan untuk dicari, bukan untuk masuk ke dalamnya. Ya. Makanya diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, kisah Al-Imam Tawus. Ketika itu Tawus rahimahullah sedang duduk bersama anaknya, tiba-tiba datang seorang dari kalangan Mu'tazilah, ya, ahlul bid'ah. Dia ngomong, kemudian Tawus rahimahullah menutup kedua telinganya dengan jarinya, tutup. Kemudian dia ngomong ke anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tutup kedua telinga kamu, ya, tutup, jangan sampai, kata beliau, la tasma hatta la tasma min qawlihi syai'an, sampai kamu enggak mendengarkan sesuatu apapun dari ucapan orang tersebut, tutup telinga kamu, ya. Fa inna hadzal qalb dha'ifun, karena hati itu lemah. Lemah. Orang yang sudah masuk dalam subhat jamaah sekalian itu akan sulit keluar. Ya. Berbeda dengan orang yang terjatuh dalam syahwat. Karena fitnah itu ada dua. Ada yang dikenal dengan fitnatu syahwat, ada pula yang dikenal dengan fitnatu syahwat. Dari kedua jenis fitnah ini, fitnah syubhat dan syahwat, yang lebih parahnya itu kalau seseorang terjatuh dalam fitnah syubhat. Kalau terjatuh dalam fitnah syubhat, diterangkan dengan dalil, diterangkan kebenaran, akan sulit dan berat untuk dia menerimanya. Kenapa? Karena dia merasa di atas kebenaran. Paham gak jamaah sekalian? Berbeda dengan orang yang terjatuh dalam fitnah syahwat, terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, ketika diberikan nasihat, diberikan dalil-dalil keterangan dalam permasalahan tersebut, itu akan lebih mudah untuk menerima, akan lebih mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia paham dia salah. Dia salah. Ya. Dia salah. Maka lebih mudah untuk apa? Jamaah sekalian, sekali lagi, untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau subhat tersebut masuk ke dalam diri seseorang, sulitnya minta ampun. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Rabbul Alamin. Ya, coba tuh nasihati pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Kan beda. Ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah alami itu. Ya. Mudah tuh orang pelaku kemaksiatan dinasehatin, sadar dia, oh iya, iya betul, astagfirullah. Ya, tapi kalau ahlul bid'ah, orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah dinasehatin, ya, terjatuh dalam syubhat, malah kitanya yang diceramain. Maka hati-hati jemaah sekalian, ya. Maka jangan coba-coba, itu nasihat buat kita semuanya, jangan coba-coba untuk mencari dan terjatuh dalam syubhat. Tinggalkan segala sarana yang bisa menjatuhkan diri kita dalam syubhat, dihindari. Ya, dihindari. Ya, coba tuh. Ya, nasihat dari Al-Imam Tawus rahimahullah. Ya. Katanya fa inna hadzal qalb dha'ifun, karena hati ini lemah. Tsumma qala, kemudian berkatalah lagi Tawus kepada anaknya, wahai anakku, tutup rapat-rapat. Kasih rapat lagi tuh. Jangan sampai terdengar sedikit pun dari ucapannya. Ya, sampai-sampai laki-laki dari kalangan Mu'tazilah tersebut angkat kaki. Ya. Ya, subhanallah, sampai segitunya apa yang disebutkan oleh para ulama. Ya, maka beruntung tuh itu orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin dari penyakit yang satu ini. Makanya juga dinukilkan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, wa inna ahadakum la yazala bi khairin mattaqallah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu senantiasa berada di atas kebaikan, mattaqallah, selama dia bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Wa idza syakka fi nafsihi syai'un sa'ala rajulan. Kalau ada sesuatu yang dia ragukan, tersamarkan baginya, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu. Fasyafahu minhu, maka dia pun terobati dengannya. Maka dari sini jemaah sekalian, diketahui bahwasanya salah satu sebab terjatuhnya seseorang dalam syubhat itu adalah kejahilan, kebodohan. Ya, kurangnya ilmu. Itu orang-orang yang paling dan paling mudah terkena dengan syubhat. Ya. Maka dari situ pula kita bisa menarik dan mengetahui bahwa di antara ilaj, ya, di antara obat dan solusi untuk menghindarkan dan mencabut syubhat ini adalah dengan menyibukkan belajar agama. Ya. Beda tuh orang-orang yang selalu berupaya untuk mengisi dirinya dengan ilmu agama dengan orang yang cuek dengan ilmu agama. Ketika terjadi syubhat melanda dirinya, itu akan beda sekali. Ya. Beda sekali. Makanya bisa tuh dilihat nasihat indah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah tentang syubhat. Ya, itu beliau petikan dan sebutkan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Ya. Ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk dulu dari penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau, la taj'al qalbak kasifinjati tatalaqqa ma yaridu 'alaiha. Maka jangan kamu jadikan hati kamu itu seperti spon busa yang menyerap apa saja yang datang padanya. Tahu spon busa? Ya jamaah sekalian, apapun, mau air, sirup, masuk semua. Ha? Katanya, la taj'al qalbak kasifinjati. Jangan kamu jadikan hati kamu itu seperti busa, spon. Tatalaqqa ma yaridu 'alaiha, yang dia menyerap semua yang datang kepadanya. Fajatanib itharatas syubhi wa iradaha 'ala nafsik au ghairik. Maka jauhi, hindarkan diri kamu dari syubhat. Demikian pula kepada orang lain. Jangan kamu jatuhkan dirimu dalam syubhat, demikian pula kamu jebloskan orang lain ke dalam syubhat. Jangan jamaah sekalian. Mari sekali lagi menjadi apa? Miftahan lil khair. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Allahumma ja'alni miftahan lil khair, mighlaqan lis syarr. Ya Allah, jadikan saya sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Sudah merusak diri sendiri, kemudian juga menyeret dan menjebloskan orang lain dalam kerusakan. Na'udzubillah. Ya, itu bahaya. Itu bahaya sekali. Ya. Fasyubahu khatafatun wal qulubu dha'ifatun. Maka syubhat itu katanya khatafatun, ganas, menyambar. Wal qulub dha'ifah, dan hatinya kita itu lemah. Lemah. Maka jangan coba-coba, itu bahaya. Syubhat itu bahaya. Kalau kita enggak bekali dirinya kita dengan ilmu agama, naudzubillah, ya, bisa masuk kita, terjerumus kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Wa aktsaru man yulqiha hammalatul hatab al-mubtadi'ah fatawaqqahum. Maka yang paling banyak menyebarkan syubhat ini adalah hammalatul hatab, yaitu siapa? Al-mubtadi'ah, pelaku bidah. Ya, paling banyak memberikan kerancuan di tengah umat ini dalam urusan agama. Fatawaqqahum. Maka kata beliau, berhati-hatilah, jaga diri kamu. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan ta'liq, catatan ringkas terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, kata beliau, na'am hadhil wasiyatu la taj'al qalbak kasifin yati awsa biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tilmizahu Ibnul Qayyim rahimahumullah. Ya, ini katanya betul. Ya. Wasiat ini, ucapan nasihat dari Syekh Bakar Abu Zaid, la taj'al qalbak kasifin yati, jangan jadikan hati kamu itu seperti busa, seperti spon. Itu juga yang pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan nasihat, wujangan kepada muridnya. Siapa itu? Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Kata beliau, lataj'al qalbak isfinjatan yakbal wa yashrabu kullama warada alaih, walakin ij'alhu zujajatan safiyatan tubayyinu ma wara'aha, la tata'atharu bima yaridu alaiha. Itu bisa dilihat ya dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, nasihat Syekh Al-Utsaimin, nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Imam Ibnul Qayyim, la taj'al qalbak isfinjatan yakbalu wa yashrabu kullama warada alaihi. Jangan kamu jadikan hatimu itu seperti busa spon yang menerima ya semua yang datang padanya. Walakin ij'alhu zujajatan safiyatan tubayyinu ma wara'aha. Tapi jadikan hatimu itu seperti kaca yang apa ini? Kaca yang murni, bersih, ya, yang rapat, walaupun datang kotoran-kotoran maka tetap dia nampak bersih, ya, itulah hatinya kita yang selalu harus kita jaga, ya, sekali kena syubhat luar biasa, ya, luar biasa, maka jangan coba-coba, ya. Apalagi mencari-cari syubhat. Jangan masuk. Sekali masuk luar biasa. Sulit untuk keluar, jamaah sekalian. Itu nasihat ya buat kita semuanya. Maka sangat indah apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama ya. Kata beliau, kata mereka, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang tidak rusak agamanya karena syubhat. Ya, dan tidak goyang keyakinannya karena syahwat. Maka itu penting. Jaga dirinya kita dari dua pintu syaitan ini. Syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Nasallallahu alaihi afiyata wassalamah. Kemudian yang berikutnya, ya, ihdharil lahan, hati-hati jauhi lahan. Lahan itu kesalahan dalam berucap, betul-betul kata, ataukah ketika menulis. Ya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, ibta'id anillah ni fil lafzi wal katsbi. Maka jauhi kasanya kesalahan dalam hal pelafazan, pengucapan. Ya, demikian pula dalam penulisan. Fa inna adamal lahni jalalatun, karena tidak salah ketika berucap itu merupakan kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Maka itu pula yang sering kami dengarkan dari guru-guru kami untuk betul-betul memperhatikan, apalagi ketika membaca ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula membaca kitabnya para ulama. Jangan tujuannya kan yang penting lancar. Ya. Sampai enggak memperhatikan harakatnya lagi. Ya. Fa'an Umar radhiyallahu taala an annahu khal, dari Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha tazidu fil muru'ati. Belajarlah kalian bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, ya. Fa innaha tazidu fil muru'ah, karena belajar bahasa Arab itu akan menambah, ya, citra diri, muru'ah, kehormatan seseorang. Maka ini juga nasihat untuk kita semuanya, jamaah sekalian. Ya, mari ambil bagian untuk mempelajari bahasa Arab ini. Tidak ada kata terlambat. Ya, belajar, terus belajar. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita semuanya. Belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, itu penting sekali. Waqad warada an jama'atin minas salaf annahum kanu yadribuna auladahum alal lahn, dan telah diriwayatkan pula dari sebagian ulama terdahulu bahwa mereka itu memukul anak mereka kalau terjatuh dalam permasalahan lahn, salah pengucapan. Ya, maka penting untuk sama-sama kita belajar bahasa Arab. Ya. Wa asnad al khatib anir rahabi sami'tu ba'da ashabina yaqul idza kataba lahanun fa kataba anil lahani lahanun akhar sara al haditsu bil farisiyati. Dinukilkan dari Imam Ar-Rahabi, kata beliau, saya mendengarkan sebagian sahabat kami, mereka mengatakan, idza katabal lahanun, kalau orang yang sering lahan salah dalam pengucapan, salah dalam penulisan, menulis dari orang yang sering salah juga, ya, dianya sering salah, salah tulis, salah ucap, belajarnya juga kepada orang yang sering salah ucap dan salah tulis, saral haditsu kal farisiyah. Maka hadis yang diriwayatkan tersebut nantinya bukan seperti bahasa Arab lah, bukan, tapi seperti bahasa Persia. Ya. Karena apa? Salah meriwayatkan. Ya, makanya penting, ya. Wa alaihi falatah fal bi qaulil Qasim Ibnu Mukhaimirati rahimahullah. Oleh sebab itulah jangan kalian tertipu dengan ucapannya Al-Qasim Ibnu Mukhaimirah. Ta'allumun nahwi awaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Ya. Kata Al-Qasim ini rahimahullah, katanya belajar nahwu itu, ya, belajar nahwu itu awalnya membuat capek. Ya. Di awalnya katanya membuat capek. Ya, capek. Kok ini terus yang dipelajari? Ya. Kemudian katanya akhir dari mempelajari bahasa Arab itu adalah apa? Baghyun. Ya. Apa ya istilahnya itu, kayak kesewenang-wenangan. Ya, ini contohnya, kisahnya ini yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Wala bi qauli Bishr al-Hafi rahimahullah, jangan juga kamu tertipu dengan ucapannya Bishr al-Hafi rahimahullah. Lima qila lahu, ketika dikatakan kepada Bishr al-Hafi rahimahullah, ta'allamin nahwa belajar kamu nahu. Qala adillu, saya akan tersesat kalau belajar nahu, ya. Saya akan sering menyimpang nantinya. Qala qul daraba Zaidun amran. Katakan daraba Zaidun amran. Katanya Zaid memukul Amr. Qala bisyar, ya akhi, lima darabahu. Ya, ini padahal contoh ini, ya. Daraba Zaidun amran. Ada fiilnya, kata kerjanya, ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihnya, ada kata kerja, ada subjek, ada objek, ya. Zaidun dibaca Zaidun pakai dhammah, kenapa? Karena sebagai fa'il. Amran dibaca Amran, kenapa? Karena sebagai maf'ulun bih pakai fathah, ya. Ini diberikan contoh. Kemudian Bishr mengatakan, ya akhi, lima dharabahu. Ya. Katanya, wahai saudaraku, kenapa bisa Zaid memukul Amr? Katanya, paham gak ini jawabannya? Padahal ini cuma contoh aja, diberikan contoh. Ini nih contoh ini, pelajaran nahwu. Dharaba Zaidun Amran. Ya. Bishr yang katakan, ya akhi, lima dharabahu. Kenapa si Zaid itu memukul Amr? Ya, apa salahnya? Ya. Qala ya Aba Nasr. Wahai Abu Nasr, ini kunyah dari Bishr Al-Hafi. Ma darabahu wa inna ma hadza aslun wudi'ah. Ini enggak dipukul benaran. Ini cuman contoh dalam kaidah bahwa dalam bahasa Arab itu bahasa yang lengkap dikatakan sebagai kalimat apabila perkataan tersebut sudah sempurna. Orang ngomong, pendengarnya, lawan bicaranya itu tidak menunggu sesuatu yang lain dari kita. Kalau saya katakan daraba Zaidun, Zaid memukul, lengkap enggak? Enggak kan? Zaid memukul, kan orang bertanya, siapa yang dipukul? Apa yang dipukul? Betul enggak jamaah sekalian? Zaid memukul, kan orang bingung, Zaid pukul apa ya? Siapa juga yang dipukul? Berarti apa? Enggak lengkap. Maka itu bukan kalimat dalam bahasa Arab. Itu bukan ucapan tuh. Karena enggak sempurna. Maka ketika ditatangkan permasalahan ini, datangkan objeknya, maf'ulun bihnya, maka lawan bicaranya kita, pendengarnya itu tidak bertanya lagi, oh ternyata Zaid ini memukul Amr. Ya, subhanallah. Katanya, ini cuma contoh. Faqala Bishr. Maka Bishr mengatakan apa? Kata beliau setelah mendengarkan itu, hadza awwaluhu kadzibun. Wah, nahwu ini baru belajar saja sudah dusta. Ternyata Zaid enggak memukul Amr. Dia balikin lagi itu gurunya itu. Ah, ini udah dusta ini. Ya, kenapa dikatakan Zaid memukul Amr padahal dia enggak pukul? Berarti dusta ini. La hajatali fihi. Maka saya enggak maulah belajar nahwu. Jadi jangan seperti kisah ini jamaah sekalian, ya. Barakallahu fik, penting ya. Sekali lagi, ambil bagian, nasihat untuk kita semuanya. Ambil bagian untuk mempelajari ilmu nahwu dan sharaf, ya. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah menganggap kita sudah terlambat. Kalau kita jujur kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu itu. Demi Allah Rabbul Alamin, kalau kita sudah rasakan bagaimana lezatnya ilmu nahwu dan sharaf itu, kalau kita sudah merasakan lezatnya ilmu agama Allah, maka demi Allah kita enggak akan mau untuk menukarnya dengan kenikmatan dunia yang sifatnya fatah morgana sementara. Beda tuh. Kalau kita baca terjemahan dengan baca langsung kitab aslinya beda sekali. Beda tuh kalau kita mendengarkan ceramahnya seorang syekh ulama sunnah, langsung kita dengarkan, langsung kita pahami, itu akan beda sekali, memberikan efek kepada dirinya kita dibandingkan mendengarkan dari seorang penerjemah sehebat apapun dia. Ya. Alhamdulillah ya ada penerjemah. Cuman saya berbicara sekarang ini tentang perbedaannya, itu beda sekali. Ya, coba kalau kita terbiasa mendengarkan ceramah-ceramah para ulama sunnah, itu luar biasa sekali. ya baca Al-Quran, kemudian membaca tafsirnya langsung pakai bahasa Arab, masya Allah, ya terasa lezat dan demi Allah lebih lezat sekali. Maka sekali lagi jamaah sekalian, tumbuhkan lagi semangat kita untuk mempelajari agama Allah, terlebih khusus ilmu-ilmu alat, yaitu sebagai pembuka untuk mempelajari agama Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin alaih rahmatullah, itu beliau sebutkan dalam syarah Mutamimah atau syarah Al-Jurumiyah, itu bisa dibuka di awal-awalnya. Itu katanya orang yang mempelajari ilmu nahwu itu seperti orang yang ingin masuk ke dalam sebuah rumah yang mewah, ya. Dia enggak akan bisa masuk ke dalam rumah yang mewah tersebut, tidak akan bisa merasakan kenyamanan yang ada dalam rumah tersebut kalau dia enggak memiliki kuncinya. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam agama Allah, ilmu-ilmu agama, sampai dia memiliki apa? Kuncinya. Kuncinya itu adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada 12, ya. Cuman yang terpentingnya itu yang dua ini, nahwu dengan sorof. Cukup dua aja itu dulu, ya. Banyak itu cabang ilmu bahasa Arab itu ada 12. Yang terpentingnya untuk kita pahami adalah ilmu nahwu dan sorof. Semoga Allah membukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita semuanya. Semoga Allah terus menambahkan pemahaman ilmu agama ini untuk kita semuanya, yang dengannya kita pun mengangkat kejahilan dari diri kita sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta terus jemaah sekalian, jangan lupa itu, ya. Rabbi zidni ilman, wahai Allah, tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Enggak ada yang mustahil. Mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Semoga yang singkat ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.